بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pendengar Radio Kita Cirebon, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Surau TV di Padang dan Radio Rei Padang, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, juga para netizen di mana saja Anda berada melalui streaming Facebook ataupun YouTube di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang at-ta'abbud bil asma wa sifat, beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama dan sifat Allah. Kita sedang menerangkan buah dari ma'rifatullah, buah dari mengenal Allah, salah satunya ikhlas. Dan kita sekarang sedang menjelaskan tentang akibat buruk bagi orang yang niatnya buruk ketika beribadah, ketika beramal soleh. Salah satu niat buruk itu riya. Puntennya kalau di sini ada ikhwan atau akhwat yang namanya riya, suka ada kan? Makanya judul yang kita angkat adalah nasib buruk bagi si riya. Riya di sini bukan nama. Jadi punten kalau ada yang namanya riya. Karena riya yang sedang kita bahas adalah riya bahasa Arab. Artinya ingin dilihat. Kalau riya bahasa kita artinya gembira ya, gembira riya. Riya gembira. Nah, yang dimaksud dengan nasib buruk bagi si riya artinya kondisi yang buruk yang akan dialami di akhirat oleh orang-orang yang riya ketika beramal. Ketika di dunia kita sudah jelaskan, di akhirat kita akan bahas. Salah satu buah buruk dari riya adalah Allah bongkar keriaannya ketika di dunia. Nanti kita akan bahas ya. Nih ada beberapa riwayat yang mengerikan. Kalau riwayat ini dibahas, kita baca, kita ceritakan dengan penghayatan, itu bisa pingsan. Pingsan yang mengemukakannya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam salah satu riwayat namanya Shufai al-Asbahi rahimahullah. Shufai ini seorang tabi'in. Apa arti tabi'in? Orang yang hidup sezaman dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan Nabi SAW orang ini tidak ketemu, tidak berjumpa. Belum lahir, Nabi wafat, dia baru lahir, dia belajar Islam ke sahabat. Disebutlah tabi'in. Nah, salah satunya namanya Shufai al-Asbahi rahimahullah. Dia masuk ke kota Madinah. Fa'idha huwa birajulin qad ijtama'a alaihin nas. Tiba-tiba dia menemukan ada orang yang sedang dikerumuni oleh manusia. Orang ini berbicara, didengar oleh banyak orang. Lalu aku bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Dijawab Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang ini Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi. Fadanautu minhu hatta qa'antu baina yadayhi. Aku pun mendekat. Kemudian duduk di hadapannya, wa huwa yuhadditsun nas, dia berbicara kepada manusia. Falamma sakata. Ketika dia diam, orang-orang pun sudah pergi, ngajinya sudah selesai. Kajiannya sudah selesai. Orang ini kemudian berkata, as'aluka bihaqqin wa bihaqqin lamma haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqaltahu wa 'alimta. Kata Syufai ini, aku bertanya kepadamu tentang demi kebenaran, tentang hadis yang pernah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau hafalkan dan engkau fahami. Tolong sampaikan hadis itu kepadaku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, af'al. Lau hadithannaka hadithan haddathanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa 'alimtuhu. Ya, aku akan lakukan. Aku akan beritahukan kepadamu satu hadis yang pernah Nabi sampaikan kepadaku, aku fahami dan aku hafalkan. Tapi apa yang terjadi? Tsumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan. Tiba-tiba sebelum melanjutkan ucapannya, Abu Hurairah itu, kata orang Sunda mah, sumegruk, nangis. Apa namanya sumegruk itu? Nyegruk, nangis. Apa nyegruk itu? Dia menangis gitu elanya. Tersedu-sedu. Dia nangis tersedu-sedu dengan tangisan yang hebat sampai pingsan. Famakatna qalilan thumma afaqa. Setelah berlalu beberapa lama, dia pun siuman. Dia sadar lalu berkata, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Kata beliau, aku akan beritahukan kepadamu satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku di rumah ini. Tak ada orang lain selain aku dan beliau. Thumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan syadida. Lalu Abu Hurairah menangis lagi tersedu-sedu dengan tangisan yang dahsyat sampai pingsan. Dua kali ya. Thumma afaqa. Famasaha wajhahu, lalu dia sadar lagi. Dia usap wajahnya. Lalu dia berkata, af'alu. La uhadditsannaka haditsan haddatsani Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana huwa fi hadzal bait ma ma'na ahadun ghairi wa ghairuh. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang pernah disampaikan kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku dan beliau di rumah ini tak ada yang lain, hanya berdua. Thumma nasyagha Abu Hurairah radhiyallahu an nasghatan syadidah. Lalu beliau pun menangis kembali tersedu-sedu dengan tangisan yang dahsyat. Thumma mala kharan ala wajhi. Kemudian beliau mala. Bahasa asingnya ngulahek, ngulapes. Kharan ala wajhi, sampai wajahnya jatuh tuh ke lantai. Apalagi tuh? pingsan lagi. Fasnadduhu alayya tawilan, aku sandarkan kepalanya di dadaku beberapa lama. Thumma afaqa, kemudian beliau siuman lagi, sadar lagi. Kemudian berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah berapa kali pingsan tadi tanya? Tiga apa empat? Ada yang tiga, ada yang empat, ikhtilaf. Saya pikir yang suka ikhtilaf itu para ulamanya. Ternyata para tulab juga, tulabul ilm juga suka ikhtilaf. Hitung sendirilah, ada yang tiga, ada yang empat. Siapa yang salah berarti malawung tadi. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yawmul qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW menyampaikan, memberitahukan kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla ketika nanti pada hari kiamat dia turun kepada hamba-hambanya untuk menghisab mereka, menghakimi mereka. Kullu ummatin jathiyah. Semua orang saat itu jasiah, jasiah itu artinya tapak deku. Tapak deku itu dia berdiri di atas kedua lututnya. Apa bahasa kitanya? Dia tapak deku. Dia dia berlutut, berlutut ada bahasa Indonesia. Semua manusia berlutut saat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, tiga manusia hebat. Pertama, orang yang mengumpulkan Al-Quran. Mana mengumpulkan teh? Dia menghafalkan Al-Quran. Dia sering membaca Al-Quran. Dia mengamalkannya. Dia mengajarkannya. Hebat enggak ini orang? Hebat. Belum tentu ada satu dari sejuta umat Islam. Belum tentu, ya. Jarang, super jarang. Kedua, orang yang terbunuh di jalan Allah, syahid. Dan yang ketiga, orang yang hartawan. Hartawan tapi dermawan loh. Hartawan tapi enggak pelit. Tidak buntut kasiran, tekeket, merengkel, meregehese, cap jahe, enggak. Tapi ini mah dermawan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapapada manusia. Itu arti dari dermawan. Nah, fayaqulullahu lilqari. Allah kemudian bertanya kepada si qari. Qari itu orang yang membaca Al-Qur'an. Kata Allah, "Alam u'allimka ma anzaltu 'ala rasuli?" Bukankah aku telah ajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada rasulku? Itu apa? Al-Qur'an. Sudah aku ajarkan kepadamu Al-Qur'an, aku permudah bisa baca Al-Qur'an dengan bagus lagunya, benar tajwid dan makhrajnya, dan hafal. Itu Allah mudahkan, Allah ajarkan kepada dia. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, benar ya Allah. Dia ngaku semua itu atas kemudahan dari Allah. Allah bertanya, famadha amilta fima ulimta? Lalu apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang sudah diajarkan kepadamu? Tentang Al-Quran. Kamu sudah amalkan apa aja tuh? Kata orang itu, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, aku amalkan Quran ini sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi siang malam dia baca, siang malam dia ajarkan. Jadi orang ini tidak sekedar menguasai untuk dirinya sendiri, tapi juga dia ajarkan kepada orang lain. Bagus apa hebat nih orang? Bagus dan hebat. Dari aspek lahiriahnya bagus. Sehari-harinya belajar Quran, mengajarkan Quran, dan itu sebaik-baik orang, ya enggak? Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya para ulama, Syaikhul Utsaimin rahimahullah, sudah kita pernah bahas, itu menganjurkan bikin loh halaqah-halaqah, tahsin Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan nanti yayasan memfasilitasi. Akhwat juga insyaallah sebentar lagi akan ada tuh yang ngajar tahsin dan tahfidz, ya. Sebentar lagi insyaallah. Mungkin Syawal paling maksimal. Mudah-mudahan Ramadan sudah bisa dimulai. Khusus akhwat Ivan enggak boleh ikut. Sebab gurunya akhwat. Jadi orang itu mengajarkan Quran, baca Al-Quran siang dan malam, lahiriahnya, dan itu sebaik-baik manusia. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikah kadzabta. Malaikat yang saat itu ada di sekelilingnya juga bilang, bohong kamu. Oleh Allah didustakan, oleh para malaikat didustakan. Apanya yang didustakan? Bukankah realitanya benar dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran siang dan malam? Iya, dia tidak berdusta dengan ucapannya. Tapi kenapa oleh Allah dan oleh juga kemudian oleh para malaikat didustakan? Kita pernah membahas salah satu amalan hati as-sidqu. Di mana itu tadi bahasnya coba? Di masjid wali kota, apa tuh? Kuah. Al-ukhuwah. Membahas amalan hati. Diambil dari At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika menerangkan as-sidqu, apa arti as-sidqu? Jujur atau benar. As-sidqu itu ada berbagai macam, ada tujuh. Salah satunya adalah as-sidqu finniyah, jujur atau benar dalam hal niat. Jujur atau benar dalam hal niat artinya ikhlas ketika beramal. Niatnya ikhlas lillah, karena Allah. Sehingga ketika dia riya, sum'ah atau yang sejenisnya, maka dia tidak lagi jujur, dia disebut dusta. Ini yang Allah dustakan niatnya nih. Allah mengatakan kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan bohong kamu. Lalu Allah membongkar kebohongan dia. Kata Allah, bal aradta ayyuqala inna fulanan qari faqad qila dhalik. Kamu memang berbuat semua itu. Kamu memang melakukan semua itu. Baca Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran. Tapi niat kamu melakukan semua itu agar orang-orang mengatakan kamu ini qari. Kamu ini ahli membaca Al-Quran. Kamu ini alim. Alim bahasa Arab, sanes bahasa Sundanya. Alim bahasa Arab artinya apa? Orang berilmu. Kalau alim bahasa Sunda artinya naon? Mbung. Tidak mau. Agar kamu disebut alim, ulama, ustadz beken, da'i kondang, mubalig terkenal, Dai sejuta ummahat. Nah, ingin disebut begitu tuh. Faqad qila dzalik. Dan memang orang-orang sudah memujimu dengan pujian seperti itu. Hati-hati nih. Ini niatnya buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Saya enggak ngasih alternatif baik sebab enggak ada kebaikan dalam riya. Orang ini niatnya buruk dan jelek. Apa akibatnya? Akibatnya Allah memerintahkan orang itu diseret pada wajahnya. Diambil kedua kakinya, wajahnya terkena ke tanah, lalu digusur. Siapa? Si wajahnya itu terparut oleh jalanan. Terus belawang dibalangkan kana neraka. Belawang teh dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Itu tuh nasib buruk bagi Syria. Padahal bentuk ucapannya, bentuk perbuatannya bagus. Ya, mengajarkan Quran, belajar akan Al-Quran. Tapi salah niat, buruk niatnya. Dimasukkan ke dalam api neraka. Ini pertama tuh. Kedua, wa yu'ta bi sahibil mal. Lalu didatangkan lagi si pemilik harta. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla ditanya, alam uwasi' alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Bukankah dulu ketika di dunia aku telah luaskan harta bagimu, aku tidak biarkan kamu punya kebutuhan kepada siapapun, bahkan orang-orang yang butuh kepadamu, ya, baik orang-orang yang memang matre, mendekati siapa nih orang yang banyak duit, didekati tuh, siapa tuh kecipratan, termasuk, mudah-mudahan nggak ada ustadz yang mendekati orang kaya. Orang kaya yang mendekati ustadz banyak dengan berbagai macam motif. Salah satunya ingin ngatur dakwah ustadz. Kalau bisa diatur, saya kasih uang. Kalau enggak, disingkirkan, saya undang ustadz lain. Ada yang begitu. Dan saya termasuk tipe orang yang tidak suka mendekati orang kaya. Enggak mau. Kalau ada orang kaya mendekat, hati-hati. Ini mau ngatur dakwah saya. Atau membantu, kalau membantu silakan, tapi jangan berharap dapat balasan apapun dari saya kecuali doa jazakallahu khair. Kalau mau ngatur enggak, akhirnya mental dia ya, dan akhirnya tidak membantu, sabodo teuing EGP. Emang kita apa dakwah itu butuh bantuan kita? Enggak. Kita yang butuh membantu dakwah untuk kepentingan kita sendiri, ya. Jadi kalau di sini ada orang-orang kaya mendekati saya untuk ngatur, jauh aja, kasabrang ke Palembang. Kalau mau ngatur. Tapi kalau umpamanya mau bantu-bantu, silakan. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khair, enggak lebih dari itu. Oleh karena itulah maka nih Allah berfirman kepada orang itu bertanya, bukankah aku telah luaskan hartamu, aku tidak biarkan kamu butuh kepada siapapun, orang lain yang butuh kepadamu. Kata orang itu, bala ya Rabbi, benar ya Allah. Kata Allah, famadza amilta fima ataituk, apa yang telah kamu amalkan dengan harta yang telah aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, kuntu asilur rahim wa atasaddaq, aku pakai hartaku ini untuk silaturahim. Silaturahim, semua orang yang punya hubungan kekerabatan, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, aanya, tetehnya, uaknya, suannya, aloknya. Tahu alo? Alo itu keponakan lawan dari paman atau bibi. Tahu suan? Suan juga keponakan, tapi suan mah anak dari adik kita. Dia menyebut kita wa, ya, pakde atau bude. Keponakan bahasa Indonesianya ya. Bahasa Sundanya suan. Kalau alo anak kakak atau anak ya anak kakak suan. Alo. Kalau anak adik disebut suan. Tulis suan. Semua kerabat diperhatikan. Kalau ada kerabat yang fakir, miskin, dia kasih zakat, dia kasih infak, dia kasih sedekah. Dan itu punya dua nilai. Menyalurkan zakat kepada kerabat, asal kerabat itu fakir dan miskin. Punya dua nilai, dan itu lebih utama. Pertama, nilai menyalurkan zakat, infak, atau sedekahnya itu sendiri. Kedua, ada nilai apanya? Silaturahminya. Saudara yang kita kasih, ada efek gak? Efek baik ke kita? Iya. Dia jadi bager ke kita. Dia jadi perhatian ke kita. Jadi dia tambah sayang ke kita. Sudah ada hubungan kekerabatan, terus ada aspek ihsan. Perbuatan baik dari diri kita kepada mereka. Semua ihsan, jangankan kekerabat, ke musuh pun kalau kita berbuat baik itu bisa meluluhkan hati orang yang tadinya membenci kita, tadinya menentang kita, tadinya enggak suka kepada kita. Coba kita lakukan perbuatan baik kepada dia, luluh itu hatinya. Minimal enggak benci lagi, maksimalnya berbalik, tadinya benci menjadi suka, tadinya menentang menjadi mendukung. Ya, idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi kana bainahu wa bainaka adawah ka annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, itu berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Itu efek dari ihsan, efek dari perbuatan baik. Ke musuh pun bisa meluluhkan hati musuh yang benci menjadi suka. Apalagi ini ke kerabat. Jadi berbuat baik ke kerabat, silaturahmi luar biasa bagusnya. Si kaya ini menyatakan, kuntu asilur rahim wa tasaddaq. Dulu hartaku ini aku pakai untuk silaturahmi, untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan. Dalam riwayat lain, tidak ada satu pun momen yang engkau cinta untuk berinfak di momen itu kecuali aku pasti infak di momen itu. Ada masjid yang lagi dibangun, Allah suka kalau kita infak, kita infak. Ada umpamanya ma'had pesantren seperti kita sedang sekarang rencanakan, sudah menggalang. Mau dibangun, keluarkan uang di sana. Terus nanti akan menjadi tabungan di akhirat. Nilai pahalanya jariah, mengalir terus selama bangunan itu dipakai. Dipakai belajar, dipakai mengajar, dipakai menghafal Al-Quran. Pahala. Santri-santri yang belajar di gedung yang kita biayai, kelak menjadi ustaz, menjadi da'i, mengajar kesana kemari. Itu pahala mengajar si da'i ini juga ngalir ke orang yang ngebangun tadi itu. Terus si ustaz nanti di masa depan itu mengajarkan lagi, muridnya menjadi da'i lagi, menyebar lagi. Wah, alirnya itu luar biasa, enggak ketampung. Kalau umpamanya pahala itu air, siapkan lautan yang dalam untuk menampungnya. Kalau situ gitu, kolam gitu, enggak akan bisa nampung. Banjir dengan pahala. Siapkan samudra yang luas, kosongkan, keringkan. Nah, itu bisa penuh nanti. Kalau pahala berupa air, ya. Jadi ikhwan akhwat tong hari-hari wae atau kita menggalang donasi untuk pembangunan ma'had teh, ya. Ambil buku rekening berapa? Cuma ada 3 miliar. 2,5 miliar sumbangkan. Ya, simpan yang 1,5 miliar lagi, ya. Lihat berapa mobil yang kita punya? Cuma ada 6. Jual 5, sumbangkan, cukup 1 saja. Maka dengan cepat ma'had ini akan apa namanya? Akan berdiri, akan mulai. Akan segera. Sejak saat itu aliran pahala mengalir. Kita cuma bertopang dagu, ya. Nangkep harigu, ucang angge, hok cai. Itu pahala ngalir terus kepada kita. Bukan dari hok cainya pahala itu. Bukan dari duduknya, tapi dari uang yang kita sumbangkan untuk kepentingan pendidikan Islam. Makanya tekabita kuno gitu ya. Masa tidak tergiur dengan kayak begitu ya. Pas lihat ada mobil baru dengan potongan baru, wah kabita. Itu terbalik. Orang ini berkata, ketika ditanya oleh Allah, aku telah berikan harta yang melimpah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku berikan tersebut? Orang ini bilang, aku pakai untuk silaturahmi. Aku pakai sedekah. Tidak ada satupun kesempatan yang engkau suka, engkau cinta untuk berinfak di kesempatan itu, kecuali aku pasti infak di sana. Bagus apa hebat orang ini? Bagus dan hebat. Tapi Allah Azza wa Jalla menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Para malaikat juga bilang, kadzabta, bohong kamu. Bal aradta ayyuqala fulanun jawad faqad qila dzak. Tapi kamu melakukan semua itu agar kamu disebut jawad. Agar kamu disebut dermawan. Agar kamu disebut berehan, berehan itu dermawan. Agar kamu itu disebut bager, bager itu baik. Agar kamu itu disebut sebagai orang yang amat sangat mudah untuk melepaskan orang dari kesulitan. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Kamu ini sudah beken dengan kedermawananmu. Kamu ini sudah masyur, sudah populer, sudah kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Beken itu namanya. Jadi niat orang itu dalam melakukan amal soleh berupa infak dan sedekah ternyata ingin dipuji orang, ria. Dan ini adalah niat yang buruk. Allah kemudian memerintahkan agar orang itu seret lagi pada wajahnya, beleweng lagi dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Lalu yang ketiga, didatangkan orang yang syahid, mati terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, fi madza qutilta, dalam keadaan bagaimana kamu terbunuh? Orang ini menjawab, umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu hatta qutilt. Aku diperintah untuk jihad di jalanmu, lalu aku berperang sampai aku terbunuh. Ini orang hebat, pahlawan. Lalu Allah bertanya, Allah menjawab, kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga berkata, bohong kamu. Bal aradta ayyuqal fulan jari faqad qila dzak. Kamu berperang dengan niat agar kamu disebut jagoan, pemberani, hebat, pahlawan. Namamu ingin berkibar. Dan orang-orang telah memuji kamu dengan pujian itu. Akhirnya orang ini pun dilempar ke dalam api neraka, waliyadzu billah. Tiga manusia hebat. Dengan tiga amalan hebat, tapi dengan niat yang buruk, yang busuk, yaitu ingin di apa? Ingin dipuji. Ria dia berakibat fatal, bernasib buruk, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, berkata, thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbataya faqal, ya Aba Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillah, tus'arru bihimun naru yaumal qiyamah. Lalu Nabi SAW menepuk-nepuk kedua lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, merekalah tiga golongan manusia, tiga golongan makhluk Allah yang karena merekalah api neraka pertama kali dinyalakan pada hari kiamat. Penyebab dinyalakannya api neraka bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang musyrik. Yang pertama dihisab itu tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi dengan niat yang apa? Yang busuk. Niatnya apa? Riya. Niatnya apa? Ingin dipuji. Niatnya apa? Ingin namanya disebut oleh orang, ingin dihargai dengan amal soleh. Hati-hati ikhwan, amalan baik wajib diniatkan dengan niat yang benar lillahi azza wa jalla. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Juga hadis ini ada asal dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Imam At-Tirmidzi ada tambahan dari Ala bin Abi Hakim, annahu kana sayyafan li Muawiyah radhiyallahu an. Bahwa Ala bin Abi Hakim ini seorang sayyaf bagi Muawiyah. Sayyaf itu jago pedang. Jagoannya lah, gitu ya. Kiri kanan itu jalan dua-duanya. Rata-rata orang kan cuma jagoan pakai kanan aja, pas pakai kiri mah kaku gitu ya. Ini mah dua-duanya. Sayyaf dia. Pernah ada dengar nama Abu Sayyaf? Sayyaf itu artinya jago pedang. Dia jago pedang di masa Muawiyah radhiyallahu an. Kata Allah, sayafnya Muawiyah, fadakhala alaihi rajulun fa'akhbarahu bihadha an Abi Hurairah radhiyallahu an. Datang orang masuk menemui Muawiyah. Zaman dahulu ya, menemui kepala negara, khalifah itu enggak susah, tidak birokratis. Tidak ada yang namanya apa? Birokrasi. Tidak harus daftar online dulu. 3 bulan baru ada panggilan, ya, ada berita. Enggak bisa. Dulu mah langsung ketemu Muawiyah. Orang ini menyampaikan hadis dari Abu Hurairah tadi kepada Muawiyah. Berkata Muawiyah, qad fu'ila biha ula'i hadza, fa kaifa biman baqiya minan nas? 3 orang manusia hebat saja bisa begitu. Apalagi dengan orang yang lainnya. 3 orang ini tidak 3 orang yang berilmu. Kita sudah pernah jelaskan bahwa semua amal soleh lahir dari ilmu. Kenapa orang berjihad? Padahal jihad itu resikonya besar loh. Apa resikonya? Nyawa. Kalau kalah bisa mati. Kalau menang minimal dia terluka, belum lagi kalau dia tertawan oleh musuh. Wah, risikonya gede. Tapi dan dulu jihad itu dengan harta juga. Kalau jihad, seluruh kebutuhan jihad, pedangnya, perbekalannya, kudanya, perisainya, itu ngemodal sendiri. Tidak disuplai oleh negara. Karena negara saat itu Nabi SAW tidak mungkin. Tidak mungkin membiayai semuanya itu. Semua. Makanya jihadnya dengan harta dan jiwa. Kalau para tentara di seluruh negara, termasuk negara Saudi sekarang, kalau mau jihad, apakah biaya sendiri? Tidak. Di apa? Disuplai oleh negara, disediakan. Kalau zaman dahulu enggak. Kenapa orang berani berjihad, mengorbankan harta dan jiwanya? Itu kan pasti karena ilmu. Dia tahu hartanya ini akan menguntungkan kalau dibawa perang. Dia tahu jiwanya kalau mati di medan perang syahid. Syahid itu kematian yang paling mulia. Itu karena ilmu. Kenapa orang yang berharta berani untuk menghabiskan seluruh hartanya untuk kepentingan di jalan Allah? Itu karena ilmu. Orang yang berilmu, tiga jenis manusia hebat tadi bisa begitu. Apalagi yang lainnya. Kata Muawiyah, "Fad fu'ila biha ulai hadza, fa kaifa biman yabqa biman baqiya minan nas?" Terus dia menyumma baka Muawiyah bukaan syadidan hatta dhananna annahu halik. Lalu Muawiyah sesegukan, menangis dengan tangisan yang dahsyat sehingga kami menyangka, wah dia mau mati ini. Tangisannya itu membelas banget. Ya. Terus kami berkata, qad ja'ana hadha rajul bisyarr. Kita telah kedatangan orang dengan membawa efek yang buruk. Orang itu tadi kan menyampaikan hadis ini, efeknya buruk kepada Muawiyah. Sampai melengis, sampai nangis sejadi-jadinya sesegukan, sampai pingsan. Pingsan tuh. Aduh. Thumma afaqo. Kemudian setelah itu Muawiyah siuman kembali. Wa masaha an wajhih, lalu dia mengusap wajahnya sambil membacakan ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Muawiyah setelah mengusap wajahnya, setelah dia siuman dari pingsannya. Lihat, Abu Hurairah sampai pingsan, Muawiyah mendengar ini sampai pingsan. Saking takutnya mereka terjerumus ke dalam golongan itu. Kata Muawiyah, telah benarlah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, nuwafi ilaihim a'malahum fi, akan kami penuhi keinginan mereka dengan amal mereka di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Siapa orang yang beramal untuk kepentingan dunia, Allah kasih. Tapi apa akibatnya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabituma sona'u fiha, dan gugur, terhapuslah seluruh amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Wabatilum makanu ya'malun, dan batillah seluruh apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini menjelaskan orang yang beramal, amalnya amal akhirat, tapi motivasinya dunia. Allah akan kasih di dunia, tapi di akhirat Allah siapkan neraka, seluruh amal baiknya batil, digugurkan, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam satu hadis kursi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, "Ana agna syurakai 'ani syirk." Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkah. Aku ini, kata Allah, zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, tandingan atau yang sejenis itu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Disebut syirik. Syirik itu membagi dua niat ibadah. Membagi dua ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah. Itu syirik. Termasuk ibadahnya hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tapi niatnya dibagi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk dunia. Untuk pujian orang, untuk komen orang, untuk dapat jempol orang dan yang sejenisnya. Itu membagi dua niat. Allah mengatakan, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, aku tolak amalnya. Tidak diterima. Orang Sunda bilang Allah mah mual karo'oh kun kitu patut. Karo'oh gak ada terjemahan. Karo'oh itu apanya? Gak tertarik lah, gak minat gitu ya. Untuk menerima hal itu gitu. Karena adanya nilai keburukan. Sudah pernah saya jelaskan. Jangankan Allah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kalau ada amalan baik tercampuri oleh sedikit kekotoran, jangankan Allah atau kita juga nolak. Saya pernah kan bilang ya, ahwat yang terutamakan ahwat umumnya maniak basonya. Ada tukang, setiap tukang bakso lewat selalu dipegat. Sampai tahu mana yang enak, mana yang kurang enaknya. Tahu tuh. Datang lewat tukang bakso. Mang, dua mangkok. Kalau satu gak cukup. Jadi satu-satu dulu. Oke. Para ini lagi makan gado-gado. Tukang bakso lewat, dipesan. Dilihat, bakso ngeladangin dia. Lagi ngelarin, haci. Si tukang bakso bersin dan ada yang loncat, bening ke sana. Rasanya berubah enggak? Enggak. Aromanya berubah enggak? Enggak. Ya. Mau enggak si Ahmad nerima itu? Enggak. Enggak mau mengganti. Kenapa, Neng? Itu ada yang bening-bening di sana. Tapi kan enggak merubah rasa. Gak merubah aroma, malah tambah enak. Padahal yang masuk ke sana sedikit. Gak akan ada 5% dari seluruh mangkok bakso yang gede itu ya. Kita aja gak mau nerima itu. Kenapa? Ada noda di sana. Ya. Padahal kalau dimakan bikin sakit perut gak? Enggak. Ya. Ada apa namanya bikin kanker enggak? Enggak. Tambah enak dijamin. Gak perlu pakai garam lagi. Tapi gak mau nerima. Ditolak. Ya. Akhirnya enggak. Ganti lagi. Kata si emangnya, Neng, tadi juga waktu saya ngeladangin di sana bersin juga ke sana. Apa yang terjadi? Kalau gitu enggak mau lagi. Walaupun diganti dengan yang baru. Besok-besok lewat gak akan dipanggil lagi. Cari tukang bakso yang lain. Bisa begitu ya? Hanya karena ada satu yang kita anggap jijik. Tidak membahayakan. Mengakibatkan satu mangkok atau bahkan satu panci, satu gerobak bakso itu ditolak dan tukang baksonya di blacklist. Gak mau lagi. Itu kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya hebat, bagus, luar biasa. Ibadahnya secara lahiriah Allah sukai, bentuk amalnya Allah sukai seperti jihad, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, infak, sodakoh, dan seterusnya. Tapi ada satu yang buruk, yaitu niat. Allah tolak. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Bashir hadhil ummata bisana'i warraf'ati wan nasr wattamkini fil ard faman 'amila minhum 'amalal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira kepada umat ini. Dengan kemuliaan, dengan ketinggian, dengan pertolongan dari Allah, wattamkini fil ard, dan kekuasaan di muka bumi. Umat ini akan memperoleh semua itu. Tapi ingat, kata Nabi SAW, siapa di antara umat ini yang beramal amalan akhirat, tapi di dunia dengan niat untuk meraih keuntungan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, dia tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat nanti. Salat, umroh, haji, dakwah, ini amalan dunia, amalan akhirat. amalan akhirat, tapi niatnya dunia. Umroh, haji ingin dipuji. Terus dakwah begini, di dakwah ini ada keuntungan dunia yang bisa diraih apa tidak? Ada, banyak. Apa saja? Ada pujian orang, ada uang enggak di dalam dakwah ini? Ada. Ketika ngaji ada canceling enggak yang lewat? Ada. Apa isinya? Uang, kosong. Isinya kosong. Nanti setelah beredar baru isi. Kalau mustaminya henteu parlit. Kalau mustaminya pelit, dari awal sampai keluar juga kosong aja. Atau hanya beberapa gelintir. Itu pun koin. Atau yang warnanya abu-abu. Yang warnanya gambarnya Imam Bonjol gitu siapa? Yang abu-abu tanya. Gak ada Soekarno-Hatta. Tanpa proklamator negara ini tidak akan merdeka loh. Jangan pelit, ya. Ada uang. Panitia bisa memanfaatkan enggak? Bisa, dan ini banyak. Pokoknya undang ustadz beken yang kira-kira menyedot mustami yang banyak, uang bisa ratusan juta. Satu event Tabligh Akbar. Uang ratusan itu pertama bisa dari donatur, dari sponsor. Bikin proposal. Sebar ke orang-orang kaya. Ini Ustadz Beken. Orang kaya yang hatinya sudah tersentuh dengan dakwah. Berapa ini butuhnya? Butuh total dengan rincian begini 50 juta. Udah dari saya aja seorang. 50 juta. Dan ada 10-20 orang yang kaya begitu. Satu orang 50-20 berapa? Se-M, ya enggak? 50 kali 20 berapa? 1 miliar kan? Belum kenceleng. Nah, sekarang pengeluaran berapa? Ada laporan ke donatur? Enggak ada. Itu kalau afrod, kalau pribadi. Makanya seminggu 2 kali, 3 kali kaya-kaya mereka itu. Dakwahnya amalan akhirat. Niatnya untuk dunia. Ada yang begitu? Ada banyak, hampir di setiap kota. Terus terang wallahi kita kebingungan menghadapi orang seperti itu. Ditegur, dinasihati, malah menjauh, malah membenci, malah meracau, malah menebar isu. Ini ustad lokal nih, gak mau kesaingin sama ustad interlokal. Kan gitu ya. Ada aja macam-macam. Ya sudah pasrah, Allah sendiri yang nanti akan membongkarnya, gitu ya. Tapi kalau seperti kita ini, kita bukan kepanitiaan tapi yayasan. Masuk ke yayasan, ada pengacaranya, ada yang mengauditnya, lalu lintas keuangan keluar masuk itu jelas. Ini amal jama'i, ini amalan bersama. Ada penyimpangan seorang dua orang disintruk ta, disentil ta, ya, dan seterusnya. Makanya ikhwan, ikhlaslah di dalam melibatkan diri dalam dakwahnya akhirat. Siapa orang yang memperhatikan akhiratnya, Allah akan perhatikan urusan dunia, insyaallah. Jangan khawatir miskin dengan berkiprah di dunia dakwah. Allah akan mudahkan urusan dunia kita, insyaallah, ya. Sebab ada tipe ikhwan melihat di yayasan, wah ini mentok ini, enggak akan kaya dengan ini. Akhirnya misah, akhirnya bikin yang baru. Gabung ke sana. Lihat siapa di antara jamaah yang kaya. Didekati. Dikilikitik, dikeleketek. Ya, supaya uangnya keluar untuk kepentingan kepanitiaan. Jangan ke yayasan lah. Yayasan sudah banyak duit gitu. Alhamdulillah kalau yayasan banyak duitnya bisa mengembangkan dakwah ini. Bisa bikin TV, bisa bikin ma'had, bisa bikin macam-macam. Ya. Pemasukan banyak, keluar jauh lebih banyak lagi. Itulah orang yang beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lam yakun lahu fil akhirati nasib. Orang itu enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Dalam salah satu hadis qudsi berfirman Allah Azza wa Jalla, ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i syarikan fahuwa lisyariki. Ya ayuhan nas akhlisu a'malakum lillah, fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lah, wa la taqulu hadha lillah walil rahim, fa innaha lil rahim wa laysa lillahi minha shay'un, wa la taqulu hadha lillah wali wujuhikum, fa innaha li wujuhikum wa laysa lillahi minha shay'un. Kata Allah, aku ini sebaik-baik partner, sebaik-baik sekutu. Kalau umpamanya kita bersekutu dengan orang lain untuk suatu usaha, kita katakan semua keuntungan semua ini silakan milik kamu. Aku mah enggak minat, enggak tertarik sedikit pun, sesen pun. Silakan untuk kamu semua. Baik enggak partner seperti itu? Baik, bingit. Allah berfirman, aku sebaik-baik sekutu. Siapa orang yang bersekutu dengan aku, ya, maka seluruh amalan orang yang menduakan amalan itu, maka untuk sekutuku. Silakan, aku mah enggak butuh. Kata orang Sunda tadi, mual karo'oh, nah itu tuh. Enggak akan minat kepada amal dia. Kalau dia menduakan niatnya untukku dan untuk sekutuku, silakan untuk si sekutuku itu. Hei manusia, ikhlaslah dalam beramal kalian untuk Allah, karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas. Jangan engkau katakan amalku ini untuk Allah sebagian, untuk silaturahmi sebagian, untuk kerabatku sebagian, untuk Allah sebagian, untuk perhatian manusia sebagian. Enggak. Karena Allah akan melepas semua itu, merelakan semua itu, silakan untuk sekutuku. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Kata beliau dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jangan tertipu dengan kata-kata kecil. Sekecil-kecil dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar yang lain. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, berkata kepada orang-orang yang riya, kata Allah Azza wa Jalla, idza khuziyan nas bi amalim, ketika idza juziyan nas bi amalim, ketika manusia dibalas dengan amal-amalnya, yang baik dengan balasan baik, yang buruk dengan balasan yang buruk, Allah berfirman kepada orang yang riya, idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergilah kamu ke orang-orang yang dahulu kamu berbuat amal soleh karena mereka ketika di dunia. Apakah kamu akan memperoleh balasan dari sisi mereka? Jadi ketika kita sholat, oh, mumpung ada si Anu saya sholat. Sholatnya untuk si Anu. Nanti kata Allah, tuh pergi ke si Anu, minta balasan dari dia. Ketika dia kita umpamanya infak sedekah. Karena apa? Karena ada si fulan. Mudah-mudahan si fulan memberi apresiasi terhadap sedekah saya. Nanti hari kiamat kamu sedekahmu ini amal baik, minta balasan kepada si fulan sebab dahulu kamu sedekah karena dia. Ada enggak balasan dari dia? Enggak ada. Enggak bisa, yang enggak ada yang bisa beri balasan di akhirat di kalangan makhluknya. Hanya Allah yang bisa memberi balasan. Dalam hadis lain, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah li yaumin la raiba fih nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub la thawabahu min indi ghairillah Fa innallaha aghna syurakai 'ani syirki. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat di suatu hari yang enggak ada keraguan lagi di hari itu. Ada yang menyeru, siapa orang yang menyekutukan Allah di dalam satu amalan? Menyekutukan Allah dalam satu amalan itu maknanya dia beramal dengan mengamalkan amal yang Allah perintahkan untuk Allah sebagian, untuk pujian manusia sebagian. Dibagi dua, syirik ya. Silakan dia meminta pahala dari selain Allah, karena Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan. Bahkan orang yang riya, yang sum'ah, apa bedanya riya dengan sum'ah? Kalau riya ingin di apa? Dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Seperti amalan yang membutuhkan suara, baca Quran, zikir. Dilihat mah enggak, tapi terdengar. Zikir keras, baca Quran keras. Di dalam kamar, mumpung di luar banyak orang, agar orang tahu saya rajin baca Quran, bacaan tajwid, makhraj saya, lagu saya bagus, dikerasin biar orang di luar tahu, lalu memuji. Itu apa namanya? Sum'ah. Amalannya tidak terlihat karena terhalang dinding, tapi terdengar. Itu sum'ah. Atau sekarang mah ya, beramal sendiri tapi diberitahukan ke orang lain. Apalagi live tuh, pakai Instagram, saya mau tahajud jam 2. Cet, siaran langsung tahajud saya. Allahu Akbar. Semua orang yang memfollow dia lihat, aduh ini lagi siaran langsung apa? Tahajud deh. Waliyadu billah. Bukan sekar ditolak itu tahajud, tapi dia azab. Capek gawe, teka pake, barijang di, teke, bikin, bete. Sayang ya. Allah bongkar niat riya dan niat sum'ahnya di dunia. Hadis yang sahih dengan beberapa lafaz yang berbeda menyatakan, berkata Nabi SAW, man sam'a sam'allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Makna hadis ini, siapa orang yang sum'ah, Allah akan bongkar kesum'ahannya. Dan siapa orang yang riya, Allah akan bongkar keriaannya, dunia ataupun akhirat. Ya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam riwayat lain, man qama maqama riya'in wa sum'atin ra'allahu bihi yaumal qiyamah wa sam'a. Siapa orang yang beramal dengan riya atau sum'ah, Allah akan bongkar riya dan sum'ahnya pada hari kiamat. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Dalam riwayat lain, man samma an-nas bi amalihi samma Allahu bihi sami'a khalqi wa saghharahu wa haqqarahu. Siapa orang yang sum'ah kepada manusia dengan amalnya, dia beramal lalu diberitahukan kepada orang-orang, dia sampaikan informasi dia sudah beramal begini dan begitu, Allah akan bongkar niat sum'ahnya ini di hadapan seluruh makhluk. Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man ra'a bi syai'in fid dunya min amalin wakalahu Allahu ilaihi yaumal qiyamah wa qala undur hal yugni angka syai'a. Siapa orang yang riya dengan amalannya waktu di dunia, maka Allah akan serahkan dia kepada amalannya itu pada hari kiamat, lalu berkata, perhatikan apakah riyanya itu bermanfaat sedikit saja bagi kamu. Ternyata tentu saja bukan hanya tidak manfaat tapi juga berbahaya. Berkata Ibrahim At-Taimi dari bapaknya, Qala Hudzaifah li Abi Musa, berkata Hudzaifah kepada Abi Musa, dua-duanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Hudzaifah, ara'aita law anna rajulan kharaja bisayfihi yabtaghi wajhallah faduriba faqutila kana yadkhulul jannah? Faqala lahu Abu Musa, na'am. Kata Abu Musa, kata Hudzaifah kepada Abu Musa, bagaimana pendapatmu? Coba perhatikan. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang keluar membawa pedangnya berjihad karena Allah? Ya bertaghi wajah Allah. Dia hanya menginginkan wajah Allah. Faduriba faqutila. Dia tertebas lehernya lalu mati, terbunuh. Apakah dia masuk surga? Jawaban antum kalau ditanya begini gimana? Orang keluar membawa pedang, jihad, karena Allah, karena Allah, terbunuh. Dia masuk surga apa tidak? Jawabannya, masuk surga. Antum satu pendapat dengan Abu Musa, tapi salah. Faqala lahu Abu Musa, Abu Musa berkata, na'am. Iya, masuk surga. Karena apa? Karena ikhlas, ya enggak? Ternyata salah. Ya cukup ikhlas. Kata Hudzaifah, lah tidak dulu masuk surga. Walakin idza kharaja bi sayfihi yabtaghi wajha Allah thumma asaba amra Allah faqutila dakhala al jannah. Tidak pasti begitu. Tapi kalau dia keluar membawa pedang dengan niat mencari wajah Allah, thumma asaba amra Allah, kemudian dia juga mengikuti syariat Allah ketika berjihadnya. Jadi tidak sekedar ikhlas tapi harus mutabaah, harus benar ya. Ikhlas tapi enggak benar. Coba sekarang sholat subuh. Ikhlas, khusyuk sampai nangis, tapi 3 rakaat. Ketika sholat khusyuk, sholat subuh khusyuk dan ikhlas, termati, tapi 3 rakaat. Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat Allah. Amalnya ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak cukup ikhlas, tidak cukup khusyuk, tapi harus benar sholatnya. Jadi siapa yang beramal tapi tidak sesuai dengan perintahku, dia ditolak. Tidak hanya ditolak, diazab. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi kalau umpamanya ada orang mati dalam keadaan sujud, wah pasti ke surga. Enggak, lihat dulu sujudnya ngapain. Oh, tapi sujudnya di dalam sholat. Bagus. Sholat apa? Sebab ada sholat di waktu yang terlarang. Kalau lagi haji, lagi umroh. Orang di Madinah berebut di Raudhah, ya enggak? Tapi datangnya jam 3. Jam 3 subuh. Udah penuh. Enggak kebagian tempat, akhirnya di dekat Raudhah. Sambil ngelirik ada tempat kosong. Enggak, berdesak-desakan di sana. Beres sholat subuh, selesai imam salam, orang yang di Raudhah bubar. Apa yang terjadi? Yang tadi enggak kebaikan, enggak kebagian Raudhah, bruk, nyerbu Raudhah. Sholat ba'da subuh. Sholat apa tuh? Duka, enggak tahu. Padahal sholat ba'da subuh terlarang, ya enggak? Termasuk waktu yang terlarang sholat ini sholat. Mumpung di Raudhah. Padahal tahu enggak? Kalau sholat di Raudhah atau di Masjid Nabawi secara umum dilipat gandakan 1000 kali lipat lebih baik dibanding masjid lain. Ketika orang melakukan dosa di sana juga dosanya 1000 kali lipat. Askar teriak-teriak, la tusallu, la tusallu, mamnu ya akhi, ya hajj, la tusallu. Jangan sholat, terlarang, terlarang. Hari-hari, dah tengah arti. Pulang teh ke sana, askar juga nyuruh, ayo sholat, padahal ngelarang ya. Karena di waktu yang terlarang. Nah, kalau lagi begitu, sholat di raudhah, ba'da sholat subuh, entah sholat apa, mati. Itu mati sedang melakukan dosa 1000 kali lipat loh. Ini kalau tanpa ilmu demikian. Makanya berkata Hudzaifah menimpali Abu Musa, jangan dulu dia divonis masuk surga. Tapi orang kalau keluar dari rumah membawa senjata perang di jalan Allah, terbunuh karena mencari ridha Allah. Dan asaba amrullah, dia sesuai jihadnya dengan aturan Allah, baru masuk surga. Ada aturan dalam berjihad? Ada, kita sudah jelaskan dahulu ya. Beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar ketika jihad. Nah ini butuh ilmu. Tidak sekedar ikhlas, tapi juga harus apa? Harus benar ya. Masya Allah, sudah mau habis waktunya. Berkata Abu Nadhr, tadi antum telat sih datangnya. Jadi, bahwa Umar bin Ubaidillah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aslahakallah unsi'ul ghazwa wa unfiku ibtigha'a wajhallah wa akhruju lidhalik. Faidha kana indal kital ibtagaitu ayyura ba'si wa mahdari. Kata Umar bin Ubaidillah kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah meluruskan engkau. Aslahakallah. Semoga Allah membaikkan engkau. Aku pergi berperang. Aku berinfak karena Allah. Dan aku keluar karena hal itu. Infak fisabilillah untuk berperang. Dan aku berperang membawa pedang. Aku tidak keluar kecuali karena itu. Ketika perang, aku ingin ibtagaitu ayyura ba'si wa mahdhari. Ketika berperang aku ingin tunjukkan kehebatanku dan keberadaanku. Jangan sampai keberadaan kita di medan perang itu enggak ada pengaruhnya. Ada tidaknya itu enggak ada efek. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tiadanya. Itu orang yang kurang peran ya, tidak ada peran. Aku ingin bahwa keberadaanku itu benar-benar membawa efek. Nah itu kalau aku perang begitu. Apa kata Abdullah bin Umar, asma'uka rajulan muroyan, aku dengar engkau ini kedengarannya kamu ini orang yang ria. Karena memberitahukan tentang apa yang dilakukannya ya. Maka berkata Abdurrahman bin An'um, likulli syai'in afat tufsiduhu, segala kebaikan itu ada kerusakan yang merusaknya. Ada kekeliruan, kesalahan yang merusak kebaikan itu. Ya, fa'afatul ibadah ar-riya, penyimpangan ibadah yang bisa merusak ibadah itu adalah riya. Wa'afatul hilm adzul, dan ada lagi amalan hilm. Apa hilm? Tanya. Hilm itu sejenis sabar gitu ya. Penyimpangan sabar adalah adzil. Adzul itu kehinaan. Jadi kelihatannya bukan sabar, kata orang Sunda mah, kuulen. Tahu kuulen? Ini gak ada terjemahannya. Didolimi, digetok, ditampar, ditonjok, diem saja, sabar. Itu bukan sabar, tapi apa? Kuulen. Menghinakan diri, ya. Sabar mah ketika orang nonjok, tangkis. Itu sabar namanya. Ketika orang nendang, tangkap kakinya, jungjungkeun we. Angkat, dia jatuh sendiri. Kalau diem, plek, nih, plek, nih, plek, pingsan. Itu kuulin menghinakan diri, ya. Wa afatul haya adh-dha'af. Ada al-haya, apa al-haya itu? Rasa malu, bagus apa? Bagus apa benar? Bagus dan benar. Tapi ada afatnya. Ada kesalahan penyimpangan itu al-dha'af. Kelemah karena malu, lemah. Akhirnya malu dalam segala hal termasuk dalam kebaikan. Akhwat mau pakai jilbab syar'i, malu ah biasanya juga pakai legbong gitu ya. Kelik, lemah dia. Ya. Terus wa'afatul ilm an-nisyan. Afatnya ilmu, penyimpangan ilmu adalah lupa. Wa'afatul aql al-ujub binafsi. Adapun akal, akal kecerdasan, penyimpangannya apa? Ujub dengan pendapatnya. Dan seterusnya, banyak lagi poin yang kita bisa jelaskan, tapi waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu 3 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jangan ada lagi yang bertanya, kertas pertanyaan sudah sangat banyak. Saya yakin tidak akan terbahas semuanya. Perhatian untuk Selasa depan, jangan sampai telat lagi. Biar waktunya agak panjang. Ustaz, apaan Ustaz? Ada pengumuman dulu. Iya. Bagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi AD8494IU, tolong dipindahkan mobilnya dikarenakan ada yang mau keluar yang parkir di halaman PT KAI. Silakan Ustaz. Iya. Ustaz, bagaimana hukumnya tentang kebiasaan orang dengan tradisi nyekar ke makam orang tua sebelum masuk bulan Ramadan? Nyekar artinya ziarah kubur ke rumah orang tua, tabur bunga, terus memanjurkan air dari kendi ya biasanya. Kemudian berdoa, mendoakan orang tua. Dan dilakukan rutin setiap menjelang apa? Ramadan. Pertama, ada beberapa hal di sini yang ingin kita bahas. Pertama, ziarah kubur. Secara umum, ziarah kubur bagus, sunnah, dianjurkan. Nabi SAW memerintahkan. Kata beliau, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Jadi secara umum ziarah kubur bagus dan diperintahkan. Ini yang pertama. Kedua, di dalam ziarah kubur jangan melakukan hal yang terlarang. Di antara terlarang adalah berdoa kepada si penghuni kubur, bukan kepada Allah. Itu syirik, syirik besar. Ma, bapa yang ada di alam baka, saya sudah lama jomblo, kasih saya jodoh. Syirik itu, karena berdoa kepada selain Allah. Berdoalah kepada Allah, isi doanya untuk kepentingan emak atau bapak yang sudah meninggal. Ya Allah ampuni emak saya. Allah, ya Allah beri rahmat. Boleh tuh doa salat jenazah dibaca. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji. Baca silakan. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah, tapi untuk si mayit yang dikuburkan di sana. Ya, boleh. Dan itu bagus. Berdoa kepada Allah untuk kepentingan si mayit. Jangan sekali-kali minta kepada si penghuni kubur. Ketiga, berdoalah menghadap kiblat, jangan menghadap kuburan. Kalau umpamanya kita di Indonesia arah kiblat ke sebelah sana ya, kiblat kulon itu apa, barat. Kita berada di sebelah timur kuburan. Kuburan kan menghadap utara selatan ya. Menghadap kiblat. Walaupun kuburan ada di depan boleh. Tapi dengan niat sekali berdoanya kepada Allah. Tidak boleh sebaliknya. Berada dari sebelah barat, membelakangi kiblat, menghadap kuburan berdoa. Jangan. Jangan belakangi kiblat ketika berdoa. Menghadaplah ke kiblat. Mending membelakangi kuburan tapi menghadap kiblat. Kuburan dipunggungi menghadap ke kiblat. Mending begitu daripada membelakangi kiblat menghadap kuburan, ya. Yang kedua. Ketiga, lakukan adab-adab ketika masuk kuburan. Di antara adabnya ketika masuk berdoa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minin minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, ya. Terus buka sendal, buka sepatu. Kotor dong. Ya iyalah. Kan bukan keramik. Tapi itulah adabnya, buka sepatu. Cuci nanti gampang kaki mah, ya. Ahwat kotor dong kaos kaki. Ya resiko, enggak apa-apa. Allah akan memberikan pahala atas hal itu. Jangan sampai masuk ke kuburan dengan memakai sendal atau sepatu, itu adab, ya. Nah, itu di antara beberapa adab, ya. Nah, kemudian jangan kait-kaitkan ziarah kubur dengan momen atau waktu atau event tertentu secara rutin. Lakukan saja secara bebas kapan saja. Adapun mengaitkan ziarah kubur dengan event atau momen tertentu seperti pas lebaran ziarah kubur dan diyakini sunnah, atau pas mau Ramadan ziarah kubur diyakini afdal, maka ini yang tidak boleh. Tidak ada kaitan antara ziarah kubur dengan Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita rutin setiap mau Ramadan ziarah kubur dan diyakini bagian dari ritual sebelum Ramadan, maka tidak boleh. Karena syariat tidak menetapkannya, ya. Karena itulah Nabi SAW, para sahabat, para ulama tidak menganjurkan ziarah kubur yang dihususkan di waktu-waktu tertentu. Baik sebelum Ramadan atau ketika Idul Fitri ataupun pas ulang tahunnya atau pas ulang kematiannya. Ini kematian emak kita, oh yuk ziarah kubur, enggak boleh, ya. Sekali lagi, ziarah kuburnya dianjurkan, tapi jangan ditetapkan waktu dan momennya di waktu dan momen yang khusus. Wallahu'alam. Terakhir ya, mohon maaf tidak semuanya terbahas. Ana sering membuat status di medsos ter-up to date, aduh, terkini, perihal kota Mekah dan Madinah. Miss. Keadaan cuaca, waktu sholat, DLL. Apakah hal yang ana lakukan termasuk riya? Pertama, amalan memberitahukan kondisi Mekah dan Madinah ada manfaatnya untuk orang? Ada. Orang yang mau umroh ke sana gitu ya, mempersiapkan. Itu perbuatan baik. Nah, tinggal dilihat dari niat. Apa niatnya? Kalau niatnya riya dalam rangka agar orang memuji dia. Oh, lagi di Mekah ya, lagi di Madinah, padahal lagi di Bandung. Itu yang disebut dengan adean kukuda berem atau agul kupayung butuh. Dia bangga dengan amalan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Sama dengan jam 3 bangun, bikin status, waktunya tahajud nih, lalu dia tidur lagi. Agar orang-orang menyangka dia tahajud, padahal tidak. Bangga dengan amalan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Memalukan yang seperti itu, ya. Jadi kalau niat kita dengan itu, ya, agar orang menyangka kita lagi di Mekah, lagi di Madinah, padahal tidak, ya, itu tidak boleh, ya. Atau kita menyatakan saya lagi di Bandung, tapi saya informasikan tentang Mekah dan Madinah. Agar apa? Agar orang menilai kita memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang akan ke Mekah, ke Madinah, dan dikasih jempol. Maka tidak boleh. Atau itu bisa membuat orang suudzon. Nah, dasar kamu mah caper gitu ya. Lalu tersebar keburukan, maka sebaiknya jangan. Adapun kalau semua keburukan tadi tidak terjadi dan kita murni ingin memberitahukan kondisi cuaca di sana untuk orang-orang yang mau umroh atau haji, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.